Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. وقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقاله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil yang pertama di bawah bab yang beliau buat Majaa fi tathayyur. Dalil-dalil dan ancaman yang datang dalam permasalahan tathayyur. Maka beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ala inna ma ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kebaikan yang menimpa mereka, begitu pula kesialan dan keburukan itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Yang mana kalimat sebelumnya ayat ini bercerita tentang kaumnya Nabi Musa. Yang diseru dan diajak. Didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadih. Apabila datang kepada mereka kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, turunnya hujan, perkara-perkara yang baik mereka dapatkan, maka mereka kaumnya Nabi Musa alaihissalam, lana hadih. Ini memang pantas untuk kami. Kebaikan ini memang pantas untuk kami. kami berhak untuk mendapatkannya dengan upaya yang sudah kami lakukan, usaha yang sudah kami lakukan. Sehingga kami pantas untuk mendapatkannya. Akan tapi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Apabila ditimpa oleh kejelekan, ditimpa kekeringan, tidak turunnya hujan, kekurangan rezeki, ditimpa berbagai macam musibah, maka mereka kaumnya Nabi Musa yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka pun bertatayyur, menganggap sial dengan adanya Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketika ditimpa kebaikan, ketika mendapatkan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, kecukupan dalam masalah rezeki, mereka mengatakan, lana hadih, ini memang pantas untuk kami dengan sebab usaha kami, upaya kami. Begitu ditimpa dengan kejelekan, kekeringan, kurangnya rezeki, menyalahkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya, ini gara-gara kalian, kekeringan yang terjadi disebabkan oleh kalian, menganggap sial dengan adanya Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Nah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya ta'iruhum, apa saja yang kalian dapatkan dari kebahagiaan, kesejahteraan, kebaikan ataupun juga kesengsaraan, kejelekan, ditimpa musibah, kekeringan, itu adalah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mentakdirkannya. Nah, Allah yang menetapkannya. Nah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu bukan karena sebab mereka orang-orang saleh yang bersama para anbiya. Justru mereka para anbiya dan orang-orang soleh yang bersamanya tidak akan menimbulkan kejelekan, tidak akan menyebabkan keburukan. Bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala akan menebarkan kebaikan. Nah, wa ana ahlal qura amanu wattaqau. Nah, la fatahna 'alaihim barakatum minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk kampung itu mereka mau beriman dan juga bertakwa, mengikuti Nabi mereka, mentaati Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan barokah-barokah dari langit dan dari bumi, kebaikan, nah, kesejahteraan, kemakmuran, rezeki yang melimpah. Itu disebabkan adanya mereka, para anbiya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walakin kadzabu. Akan tapi disebabkan karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para anbiya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentaati rasulnya. Nah. maka kami hukum mereka, kami adab mereka. Nah, justru kejelekan, keburukan. Nah, kurangnya rezeki, tidak turunnya hujan, itu disebabkan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Nah, sedangkan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, melimpahnya rezeki, itu disebabkan ketakwaan mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya seperti ini, tapi mereka orang-orang musyrikun berbeda. Nah, cara berpikir mereka ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan kemakmuran, justru menisbahkan kemakmuran tersebut kepada diri mereka. Qalu lana hadih, ini itu pantas kami mendapatkannya, karena memang usaha kami, upaya kami. Nah, sehingga kami pantas mendapatkannya. Giliran mendapatkan kejelekan, ini gara-gara kalian. Nah, menganggap sial dengan adanya Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Nah, cara berpikirnya mereka, orang-orang musyrikun. Nah, demikian. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak tahu kalau kejelekan dan kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menetapkannya, Allah yang mentakdirkannya. Nah, tapi mereka tidak tahu yang demikian. Nah, dengan sebab kejahilan yang ada pada mereka sehingga menimbulkan berbagai macam kejelekan. Nah, sehingga dari sini dalam ayat ini memberikan faedah kepada kita bagaimana dampak negatif dari kejahilan dan kebodohan. Nah, sehingga menisbahkan kebaikan, kemakmuran itu hasil upaya dan usahanya. Nah, giliran dapat kejelekan, ini gara-gara kamu ini. Nah, disebabkan oleh kamu ini. Nah, termasuk khisalnya mereka orang-orang musyrikun bertatoyur, menganggap sial dengan sesuatu. Nah, bukan hanya terjadi pada kaumnya Nabi Musa, bahkan kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Nah, ketika didakwai oleh Nabi Saleh kepada tauhid, maka kaum Tsamud juga mengatakan, qalut tayyarna bika wa biman ma'ak, kami menganggap sial dengan adanya kamu dan orang-orang yang bersamamu. Nah, bertatoyur dengan adanya Nabi Musa, Nabi Soleh. Nah, menganggap sial. Nah, kejelekan ini gara-gara kamu. Kaumnya Nabi Musa demikian. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud juga demikian. Nah, kaum mereka yang diseru oleh para rasul kepada tauhid, didakwai oleh para rasul kepada tauhid, sama mereka memperlakukan nabi mereka dan orang-orang yang bersamanya. Nah, sikapnya sama, menganggap sial. Makanya di sini dibawakan ayat yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum. Nah, sesungguhnya ta'irukum, nah, kejelekan yang menimpa kalian itu ma'akum, disebabkan oleh kalian sendiri keburukan. Nah, yang menimpa kalian, kekurangan rezeki yang menimpa kalian itu ma'akum, disebabkan oleh dosa-dosa kalian, kesyirikan kalian, kekufuran kalian. Nah, bukan disebabkan oleh mereka, para rasul yang bersama mereka. Akan tapi, a'indukirtum. Nah, apakah karena kalian diberi peringatan, diberi nasihat, kemudian kalian mengucapkan ucapan tersebut, yakni ucapan Inna tatayyarna bikum, kami menganggap sial dengan adanya kalian para anbiya. Kaum yang diseru oleh para rasul tersebut mengatakan, tatayyarna bikum, kami menganggap sial dengan adanya kalian. Apakah karena kalian itu diberi peringatan, aindukirtum, diberi nasihat, diberi teguran, diajak kepada tauhid, diperingatkan dari kesyirikan yang kalian lakukan, kemudian kalian mengucapkan apa yang kalian ucapkan. Tatayyarna bikum. La ilam tantahu lanarjumannakum, kalau seandainya engkau tidak mau berhenti, kalian tidak mau berhenti dari dakwah kalian, niscaya akan kami rojam kalian, lempari dengan batu. Apakah karena diberi peringatan kemudian kalian mengucapkan apa yang kalian ucapkan? Soalnya mereka orang musyrikun, musuh a'da'ur rusul, musuh-musuhnya mereka para rasul. Bertatoyur, menganggap sial. Melakukan tatoyur. Kalau di sini tatoyurnya dengan para rasul. Menganggap sialnya dengan adanya para rasul dan orang-orang yang beriman. Kalau kemarin yang kita sebutkan tatoyur dengan binatang, sesuatu yang dilihat. Ular, burung, atau sesuatu yang didengar. Ini menganggap sialnya dengan adanya mereka para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sial. Gara-gara ini, sial. Padahal kesialan tersebut bukan dari mereka, justru mereka dengan sebab adanya mereka orang-orang yang soleh, Allah berikan barokah. Tapi dengan sebab kekufuran, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka. Kebalik. Akhlak dan adabnya mereka, musuh-musuh para rasul, bertatoyur. Begitu pula min akhlaqihim, termasuk dari akhlaknya mereka, a'da'ur rusul, musuh-musuhnya para rasul. Ketika dinasihati, ketika ditegur, diperingatkan, didakwahi, justru menyerang orang yang mendakwahi, menyerang orang yang memberikan nasihat dan teguran. Sehingga dikatakan di situ, a'in dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan, kemudian kalian mencela, mengucapkan apa yang kalian ucapkan. Tatayyarna bikum. Kami menganggap sial dengan adanya kalian. Benar-benar akan kami rejam kalian kalau seandainya kalian tidak mau berhenti. Mengancam orang yang memberikan nasihat dan teguran. Menyerang orang yang memberikan nasihat dan teguran. Memutarbalikkan fakta. Menggambarkan kepada manusia sehingga apa yang mereka perbuat itu seolah-olah adalah perkara yang benar. Memberikan alasan-alasan. Kalau nikmat ini memang kami pantas. Karena memang kami sudah berusaha dan berupaya. Dan menyerang mereka orang-orang yang memberikan nasihat. Itu bukan khisal al-mu'min. Perkaranya mereka orang-orang yang beriman. Adabnya mereka, akhlaknya mereka. Menyerang orang yang memberikan nasihat. Menjatuhkan harga diri mereka, kewibawaan mereka. Menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan. Akan tapi itulah khisal a'da'ur rusul. Termasuk akhlaknya musuh-musuh para rasul. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalianlah orang-orang yang melampaui batas. Sehingga ayat ini dibawakan oleh mualif rahimahullahu taala di bawah bab tatoyur. Kenapa? Karena tatoyur ini adalah termasuk dari perbuatan mereka orang-orang musyrikun. Menganggap sial dengan sesuatu. Dalam kasus ini adalah